Jemaah Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kita semua kepada Allah Azza wa Jal, dan ketahuilah bahwasanya kewajiban di dalam perkataan kita, keyakinan kita, perbuatan kita wajib mengikuti asar jejak salaf pendahulu kita, yaitu Rasul dan sahabat-sahabat Rasul, tabi'in dan tabi'in, dan menjauhkan perkataan kita, keyakinan kita, perbuatan kita dari perkara-perkara baru dalam agama, yaitu perkara bid'ah. Dan ini kewajiban kita. Dan siapa yang enggan seperti ini, maka dia akan mendapatkan kesesatan di dunia dan neraka di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang petunjuk yang telah jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan petunjuk selain jalannya orang-orang yang beriman pertama kali, yakni sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang ngikutin sahabat-sahabat Rasul dengan baik, maka yang berpaling dari petunjuk ini, dia akan dipalingkan kemana dia mau dari hawa nafsunya. Wanuslihi jahannam, dan di akhirat kelak dia akan dimasukkan ke neraka jahannam wasaat masiroh. Dan neraka jahannam adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, mengajak kita di dalam berkata, di dalam berkeyakinan, di dalam berbuat ngikutin sunnahnya Rasul, ngikutin sunnahnya sahabat Rasul. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin min ba'di." Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya sahabat-sahabatku, pembesarnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat Rasul yang lainnya. "Abdu 'alayya bi nawazid." Pegang sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam agama, dari perkataan, keyakinan, perbuatan yang tidak ada sunnahnya, yang tidak ada asar jejak salafnya, yang tidak ada petunjuk dari Rasul, dari sahabat-sahabat Rasul. Hati-hati kalian. "Fa inna kullam muhdatsatil umur bid'ah." Karena sesungguhnya perkara yang baru dalam agama tersebut adalah bid'ah, dan bid'ah tempatnya dalam api neraka. Dan sahibu bid'ah, pelaku-pelaku bid'ah adalah orang-orang yang mengedepankan pendapat-pendapatnya dari pendapat jejaknya salafus saleh. Berkata Abu Bakar, Imam Abu Bakar bin Abi Daud, dia mengatakan, "Ahlul ra'yi hum ahlul bid'ah." Orang-orang yang mengedepankan pendapatnya, tidak mau dia mengikuti pendapatnya Rasul, pendapatnya salah, pendahulu dia yang baik, maka dia adalah ahlul bid'ah. Dan Umar bin Khattab mengatakan, "Wa iyyakum wa ashabur ra'yi." Hati-hati kalian dari orang-orang yang mengedepankan pendapat-pendapatnya, dari pendapat sunnah, dari pendapat salaf. Ya, "Fa inna ashabur ra'yi a'da'u sunan." Karena sesungguhnya orang-orang yang mengedepankan pendapat-pendapatnya, siapapun dia, ya, maka dia adalah orang-orang yang menjadi musuhnya sunnah, musuhnya petunjuk, petunjuknya Rasul dan petunjuknya sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. "A'nas humul ahadith an yahfadhu faqalu birra'yi fadallu adallu." Kata Umar bin Khattab, mereka letih, orang-orang yang mengedepankan akal, mereka letih, enggak mau dengan hadis-hadis, enggak mau memahami dan menghafal hadis, menghafal sunnah, sehingga mereka berkata dengan pendapat-pendapatnya, mereka yang menyelisih petunjuk, sehingga mereka sesat dan menyesatkan, na'udzubillah. Dan orang yang berpegang teguh dengan jejak asar salafus saleh, berpegang teguh dengan sunnah, jalan beragamanya Rasul dan sahabat Rasul, maka dia tidak akan sesat. Abdullah bin Ibnu Mas'ud, dia mengatakan inna naqtadi wala nabtadi, sesungguhnya kita ini kewajibannya itu mengikuti, mengambil contoh orang-orang terdahulu, bukan kita yang menjadi contoh. Wala nabtadi wala nabtadi, dan sesungguhnya kewajiban kita itu mengikuti petunjuk orang-orang terdahulu yang baik, bukan kita itu membuat sesuatu yang baru dalam agama. Wala nadhilla man salaka bil athar, kata Abdullah bin Mas'ud, dan tidak akan sesat orang-orang yang berjalan berpegang teguh dengan athar, jejak pendahulu kita yang baik. Walaupun dalam berpegang teguh dengan athar terkadang kita dijauhi orang, tapi berpegang teguhlah dengan athar, berpegang teguhlah dengan sunnah, walaupun orang menjauh darimu, walaupun tidak ada yang mendukungmu. Kata al-Imam al-Auza'i, fa'alaika bi'athari salaf wa'in rafadokan nas, wajib kamu berpegang teguh dengan asar jejak salaf dalam perkataanmu, keyakinanmu, perbuatanmu, walaupun banyak menjauh darimu. Wa'iyaka wa'arai rijal wa'in zakhrabu laka bilqaul, dan hati-hati kalian dari pendapat-pendapatnya seseorang yang menyelisihi petunjuk salafus saleh, menyelisihi sunnah Rasul, sunnah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka menghiasimu, menghiasi perkataan-perkatanya untukmu dengan perkataan-perkataan yang indah. Hati-hatilah, tinggalkanlah. Sesungguhnya keselamatan dengan berpegang teguh dengan athar. Makanya Imam Al-Barbahari dia mengatakan, "Falaika bil athar wa ahli athar." Wajib kalian berpegang teguh dengan athar dalam perkataanmu, keyakinanmu, perbuatanmu. Dan juga wajib kalian berpegang teguh dengan ahlul azhar, orang-orang yang mengikuti azhar dan bersama dengan dia. Wa iyyahum fas'al, dan dengan mereka bertanyalah masalah agama. Jangan bertanya kepada orang-orang yang mengedepankan akal dalam masalah agama. Jangan. Wa ma'ahum fajlisum, dan bersama mereka, duduk bersama mereka. Duduk dengan orang-orang yang ahli azhar, yang mengikuti azhar, mengikuti sunnah. Jangan berpisah dari mereka. Wa minhum faqtabishu. Wa minhum faqtabish. Dan dari petunjuknya mereka, petunjuk salaf, maka ikutilah, ambillah sesungguhnya keselamatan. Dan sesungguhnya kewajiban kita dalam perkataan kita, perbuatan kita, keyakinan kita, ngikutin athar jejak salaf, ngikutin Rasul, ngikutin sahabat Rasul, dan ngikutin orang-orang yang ngikutin Rasul dan sahabat Rasul dengan baik, dan menjauh dari perkara-perkara baru dalam agama itu, perkara bid'ah. Semoga dengan ini kita bisa menjadi orang-orang yang menjadi ahlul athar, ahli sunnah wal jamaah. Qulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat, innahu wal ghafurur rahim. Astaghfiruhu. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya agama ini terbangun dengan athar. Yang mau beragama, yang mau di atas petunjuk, yang mau menjauh dari penyimpangan-penyimpangan pemikiran khawarij, syiah dan seterusnya, harus dia dengan athar. Kata Imam As-Sauri, tabi'in, seorang tabi'in, dia mengatakan, innamad din bil athar. Sesungguhnya agama ini dengan athar, dengan jejak salafus saleh, jejak pendahulu kita yang baik. Makanya Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari Dalam kitabnya Syarhus Sunnah dia mengatakan alaika bil azhar wa alul azhar wa taqlid. Wajib kalian itu berpegang teguh dengan azhar, jejak orang-orang yang telah beragama, yang telah sukses, yang terdahulu, yang telah menjadi pendahulu kita yang baik. Dan wajib juga kalian berpegang teguh dengan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan wajib taklid sama mereka. Inna din innama huwa taklid. Yakni lin nabi wa li ashabihi ridwanullah alaihim ajmain. Dan sesungguhnya agama ini, agama dibangun dengan taklid. Maksudnya taklid dengan Rasul. Dan dengan sahabat-sahabat Rasul. Yang telah dijamin masuk surga. Subhanallah. Min qablina lam yad'una fi lubsin. Sesungguhnya orang-orang terdahulu yang mendahului kita dengan baik, mereka mendakwakan agama ini dan tidak meninggalkan kita di atas agama yang bercampur baur, yang tidak jelas antara yang hak dengan yang batilnya. Sehingga kewajiban kita kembali terus kepada pendahulu kita yang baik, yaitu Rasul, sahabat-sahabat Rasul, dan yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan tabi'in, tabi'in, dan imam-imam di setiap zamannya sampai hari ini. Sesungguhnya kewajiban kita ngikutin athar. Dan kata Imam Al-Barbahari juga, faqallidhum, maka ikuti mereka. Ikuti mereka. Fastari wa la tajawaz al-athar wa ahlul athar. Kemudian Anda akan lega dengan ngikutin mereka. Tidak ada beban lagi ngikutin mereka. Ikuti petunjuk. Dan jangan melampaui athar dan orang-orang yang ngikutin athar. Dan inilah petunjuk. Wahai kaum muslimin, semoga kita mendapatkan petunjuk. Dan mintalah kepada Allah dan teruslah belajar untuk supaya kita di atas petunjuk dan bisa juga mati di atas petunjuk. Sesungguhnya kebahagiaan bagi seorang muslim, seorang yang beriman, seorang yang ngaku ahli sunnah wal jamaah, ketika dia hidup di atas petunjuk dan mati di atas petunjuk. Dengan ini dia mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidu majid.